katakan sekarang. Kalau sayang, silakan cium. Jangan selalu diam-diam saja. Bila tak suka, silakan pergi. Jangan coba merayu-rayu, itu namanya rayuan cengeng. Jangan coba merayu-rayu, itu namanya rayuan cengeng. Kalau senang, baiknya berkawan. Boleh saja, bebas pilihan. Jangan marah kalau ku katakan, sifatku memang apa adanya. Kalau senang, baiknya berkawan. Boleh saja, bebas pilihan. Jangan marah kalau ku katakan, sifatku memang apa adanya. Jangan coba merayu-rayu, itu namanya rayuan cengeng. Jangan coba merayu-rayu, itu namanya